Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita di majalisul ilm, majlis yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu taman daripada taman-taman surga. Datang di dalam riwayat Ad-Darimi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum, apabila kalian melewati biryadil jannah, taman daripada taman sorga, farta'u, maka ikutlah kalian merumput dan bermain-main di dalamnya, bersenang-senang di taman daripada taman-taman sorga." Datang riwayat yang lainnya menerangkan makna taman sorga ini hilaqud zikr, yakni halaqah-halaqah zikir yang dimaui adalah halaqah ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita yang duduk di dalamnya ini betul-betul diberikan oleh Allah keridhaan, sehingga betul-betul bisa meraksanakan atau merasakan daripada nikmatnya taman daripada taman-taman surga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan sedikit memurojaah apa yang telah kita ambil fawaid dari beberapa pertanyaan yang disampaikan ataupun diajukan kepada beliau Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Kemarin telah diterangkan tentang khusyuk dalam sholat, di mana khusyuk ada dua. Barakalafik. Dua istiftahat ini yang dianggap paling afdol oleh para ulama. Kalau ditinjau dari sisi yang dipuji, maka yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kalau ditinjau dari kandungan doa yang diminta, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya al yani ad-du'a. Barakalafikum. Kasihkan adib tentang mas iftita adib mengusap dua khuf. Arakalafik. Khair insyaAllah, yang lainnya nanti. Khair insyaAllah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Qala rahimahullah barakalafiku bajabta wa sabta. Kita lanjutkan pertanyaan beliau sampai pada pertanyaan keberapa? Keenam sudah ya. Sekarang kita masuk pada pertanyaan ketujuh. Qala, yang enam sudah belum? Sekarang enam. Qala man jama'a baina istiftahaini mal hukmu fi dzalika. Orang yang jama'a menggabungkan baina istiftahaini antara dua doa istiftah. Digabungkan Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, selesai, subhanakallah wa bihamdika. Nah, digabungkan dua seperti ini. Nah, apa hukumnya? Maka kata beliau, jawabannya as-sunnah, yang sesuai sunnah adalah istiftahun wahidun. Cukup membaca salah satu saja, yaitu dengan cara tanwi', kadang ini, kadang itu. Nah, sebagaimana kemarin telah dijawab, yakfi, istiftahun wahid yakfi, kata beliau, bahwasanya satu istiftah itu sudah cukup. Titik. Ma balagona annahu kana yajma'u baina istiftahaini alaihi salatu wasalam. Ma nafiyah. Ma balagona, tidaklah sampai kepada kami, yakni khabar-khabar, tidak ada satu khabar pun yang sampai kepada beliau, annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam kana dahulu yajma'u baina istiftahaini, menggabungkan antara dua doa istiftah. Sementara Nabi mengatakan solu kama ra'aitumuni usolli. Solu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sehingga cukup satu istiftah saja. Terjadi kasus yang afdal dalam salat lail, istiftahnya apa? Allahumma robba Jibril wa Mikail. Tiba-tiba antum lupa. Allahumma ba'id baini wa baina, di tengah-tengah. Allahumma. Nah, bagaimana? Teruskan Allahumma ba'id baini wa baina sampai sempurna. Naam. Tidak terus digabungkan. Naam, namun diteruskan, tinggal nanti pada rakaat berikutnya setelah salam, seandainya dia membaca istiftah, maka membaca doa yang tadi. Barakallahu fikum. Ini demikian. Sekarang yang ketujuh, soal sabiq. Halil maksudu bis salatil wusta fi qoulihi ta'ala hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin salatul asr, wa hal hiya afdalus salawat. Sekarang pertanyaan, ada dua kandungan pertanyaan. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan julukan atau sebutan salat wusta, salat pertengahan pada firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala salawati wassalatil wusta, dan maka hafidhu, periharalah, jagalah salat-salat yang ada dan salat wusta. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah qanitin, yakni dengan khusyuk. Satu penafsiran qanitin ay tulul qiyam, yaitu dengan panjang berdirinya, tafsiran yang lainnya. Dan keduanya muhtamal, adalah memungkinkan. Naam. Apakah yang dimaksud dalam firman ini salatul wusta, salatul asr, adalah salat asar? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dan apakah sholat asar itu sholat yang paling afdol? Nah, di dalam firman Allah Ta'ala, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, peliharalah sholat-sholat yang ada dan sholat wusta. Nah, disebutkan sholat wusta secara khusus dengan wawu jama', yakni atful khas alal am, yaitu mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Salat wusta dikarenakan di sana ada tanbih atau hal yang penting. Nah, maka di sini apakah yang dimaksud dengan salat wusta salat yang, yaitu salat asar? Maka beliau mengatakan al asah fiha, al asah yang paling sahih dalam penafsiran sholat wusta, annaha sholatul asri, maka sholat wusta itu adalah sholat asar. Sholat asar, wahiyya afdolus sholawat, dan sholat asar ini sholat yang paling afdol. Sampai-sampai kenapa di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatofkan dengan atof am, atof khos alal am, karena memiliki keutamaan. Apa keutamaan sholat asar? yakni orang yang meninggalkannya dianggap tidak mendapatkan sholat di hari itu. Nah, sehingga di sini menjadi sholat yang paling afdol. Namun tidak boleh bagi kita mencukupkan sholat asar saja. Nah, ini barakallahu fikum. Sholatul wusta, sholat asar menurut pendapat yang asoh, yang paling sahih. Kalau antum mendapatkan dalam kitab-kitab fikih atau fatwa para ulama, al-asohu, as-sahih, ataupun ar-rajih, kata as-sahu yang paling sahih, yang sahih, ataupun yang paling rajih, menunjukkan di sana ada khilaf. Hanya saja mereka tidak membawakan khilafiyah tersebut karena ingin memudahkan dan meringkas. Nah, sehingga menunjukkan di sana ada khilaf. Khilaf yang lainnya berpendapat sholat wusta hiya sholatul fajr, sholat subuh. Nah, kenapa? Karena itu adalah asqalus sholati alal munafik, merupakan sholat yang paling berat dirasakan oleh kaum munafikin. Nah, sehingga di sini ada khilaf, namun yang paling sahih adalah sholat asar, dan ini afdolus sholawat. Kemudian waqumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah qanitin. Ada dua tafsiran. Yang pertama adalah tulul qiyam, nah, panjang berdirinya. Dan yang kedua khasyain, yaitu khusyuk. Ayat ini dibawakan oleh Zaid ibn al-Arqam radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan, kana, yaitu kunna natakallamu fi sholati, dahulu kami ngobrol kalau sholat. Allahu Akbar, cerita sama temannya. Nah, seperti kita lihat orang-orang jahil kadangkala demikian, sholat sudah pada gede ngobrol. Lagi sholat, kunna natakallamu fi sholat yukallimu ahaduna sahibah wahuwa bijambi fi sholat, yaitu salah seorang dari kami berbicara pada temannya yang ada di sampingnya ketika sholat. Ngobrol hatta nuzilat hafid ya waqumu lillahi qanitin. Naam, sampai turun ayat ini waqumu lillahi qanitin ay khashi'in, menurut tafsir yang berlaku dalam penafsiran sebab nuzul ini. Maka fanuhina anil kalam, maka kami akhirnya dilarang dari berbicara. Naam, sehingga di sini tidak layak bagi seorang talibul ilmi ketika dia sholat, maka dia berbicara dengan temannya, ngobrol ataupun yang lainnya. Nah, sehingga di sini falaisal akhul ilmi kaman huwa jahilu. Tentunya tidaklah pak orang-orang yang akhul ilmi, nah, orang-orang yang punya ilmu kaman huwa jahilu, tidak sama seperti orang yang jahil. Sehingga antum jangan sampai didapatkan santri-santri al-mansurah tiba-tiba sholat di luar sana ngobrol sama temannya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa? Karena sudah dilarang. Mana yang melarang? Waqumu lillahi qanitin, dengan hadis Zaid ibn Arqam, kata beliau wanuhina anil kalam, dan kami dilarang dari berbicara, yakni berbicara selain zikir ataupun doa di dalam sholat. Barakallahu fikum. Ini jawaban beliau. Kita masuk pertanyaan yang ke-8. Qala rahimahullah, hal yajuzu syurbul birah allati kutiba 'alaiha khaliyatun minal kuhul. Sekarang, hal yajuz, bolehkah syurbul birah, minum bir? Minum bir, ya, minuman-minuman penyegar. Allati kutiba alaiha, yang tertulis padanya khaliyatun minal kuhul, yaitu alkohol 0%, bersih dari alkohol, free alkohol, dan seterusnya. Boleh enggak diminum? Ya, minuman-minuman penyegar ataupun juga yang lainnya, ini tidak berbicara tentang minuman penguat dan sebagainya, nah, untuk apa namanya suplemen dan seterusnya. Namun di sini minuman-minuman semacam itu yang tertulis bersih dari alkohol. Bolehkah diminum? Maka jawaban beliau, na'am, idza salimat fala ba'sa. Ya, apabila menyelamatkan, tidak menimbulkan efek samping yang lainnya, maka tidak mengapa diminum. Hadal masyhurul ma'ruf, ini masyhur dan diketahui. Amma in ulima anahu tuskir, adapun in ulima, kalau diketahui annaha tuskir, bir tersebut memabukkan, fala yashrobuha, maka tidak boleh meminumnya. Nah, kenapa? Karena dalam kaidah kullu muskirin haramun. Kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan adalah haram. Naam barakallahu fikum. Tapi boleh? Boleh. Sekarang antum mendapatkan Fanta Sprite. Tertulis di sana alkohol berapa persen? 0% misalnya demikian. Dan tidak ada alkohol, maka boleh meminumnya. Namun kalau tidak membahayakan atau tidak menimbulkan mudarat yang lainnya. Nah, kalau membahayakan, menimbulkan penyakit kanker kandung kering, ya berarti enggak usah. Ya. Ya enggak usah. Nah ini. Barakallahu fikum. Dulu kita pertama kaget. Di Indonesia kita Masya Allah menghindari minuman yang kayak gitu. Ternyata datang ke Yaman, ke Damaj, pertama masuk ke Ma'had, mau kita salam kepada Syekh, langsung disuguh Sprite, Fanta dengan kerat. Datang, enggak ada yang minum. Udah. Datang lagi ke Syekh Ahmad, bendahara daripada Naam Ma'had, Naam, dan beliau yang memberikan santunan kepada thullabul ilmi di sana, ternyata lebih banyak lagi. Nah, ternyata kita dapatkan orang-orang sana kalau minum minuman bergas seperti itu. Naam, yang ada gasnya. Kalau di sana memang pas dengan cuaca. Naam, namun tidak memabukkan. Naam. Lah kalau di sini boros, ya, cukup air hangat, cukup ini cukup bagi antum. Lebih-lebih disarankan kalau antum berpuasa jangan menjadikan membiasakan minum yang seperti ini. Karena kadangkala mengagetkan lambung. Barakallahu fikum. Naam. Ini demikian. Khairan insyaallah. Maka di sini tadi. Dan orang sana kalau minum kita enggak gitu enggak. Kalau sini kan biasanya apa? Kalau sudah minum Sprite kan itu ya. Di sana enggak, karena memang situasinya atau cuacanya pas, udaranya kering di sana. Nah, enggak seperti kita tropis dan seterusnya. Nah, namun jangan terus dengan dalih seperti ini. Ingat kata Syekh, idza salimat. Nah, ini fikihnya Syekh. Kalau menyelamatkan, kalau selamat, tidak menimbulkan mudarat-mudarat yang lainnya, fala ba'sa, tidak mengapa. Artinya sekedar boleh. Kaidah, sesuatu yang boleh itu harus kita tinjau akibat yang ditimbulkan berikutnya. Kalau menimbulkan ternyata israf, kita boros hidupnya, atau tabdzir, melakukan perbuatan yang mubadzir, ataupun juga menimbulkan penyakit-penyakit, maka dilarang. Bukan karena zat tersebut haram, namun karena menimbulkan yu'addi ilal muhlikat, mengantar kepada hal-hal yang membinasakan. Barakallahu fikum. Naam. Seperti contoh orang mengatakan enggak ada dalam Al-Qur'an rokok itu haram. Ya apa tidak? Enggak ada dalam Al-Qur'an rokok itu haram. Di dalam hadis tidak ada. Naam. Maka jawabannya banyak di dalam Al-Qur'an. Mana? Wala tubadziru tabdzira innal mubadzirina kana ikhwana syayatin. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, jangan kau berbuat mubadzir, sia-sia membuang-buang harta. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat tabdir ini adalah temannya setan. Rokok mubadir enggak? Mubadir. Nah, mubadir membuang-buang harta. Satu. Di dalam Al-Quran disebutkan wala tulku biaidikum ila tahlukah. Dalam surat Al-Baqarah, janganlah engkau mencampakkan dirimu pada kebinasaan. Dalam surat An-Nisa, la taqtulu anfusakum wallahu arhamu bikum. Jangan kau membunuh diri-diri kalian, Allah lebih menyayangi diri kalian. Sementara rokok apa? Rokok apa? Membunuhmu. Nah, sekarang obati ia. Nah, terus yang lainnya di sana menimbulkan kemudorotan, kemudorotan penyakit dan seterusnya. Masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Berarti dengan demikian yang roji dalam bab ini rokok adalah haram. Nah, tapi kan halal. Mana najisnya? Ya memang enggak ada najis. Cuma kaidah di sana hal yang mengantarkan kepada sesuatu yang asalnya boleh ketika menimbulkan sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan dan seterusnya, maka menjadi hukum sebab apa akibat tersebut menjadi berlaku. Nah, barakallahu fikum. Ini diantaranya. Sehingga di sini jangan antum kadangkala dilarang dari sesuatu, masa ini terlalu kaku, terlalu keras, ini enggak boleh, kan asalnya boleh gini-gini. Ya, namun menimbulkan coba diantara antum apa yang terjadi, ini dan sebagainya, kemudorotan terjadi sehingga kadangkala dilarang, sehingga kadangkala ditahan dan seterusnya. Ini barakallahu fikum. Ini kita kembali kepada pelajaran. Qala idza, yaitu pertanyaan ke-9. Idza dakhalat jama'atun al-masjida, atau idza dakhalat jama'atun al-masjida wa qad fatathum shalatul jama'ah wa wajadu rajulan yusalli munfaridan fahal yajuzu lahum an ya'tammu bih. Nah, kasus sering terjadi. Pertama, idza dakhalat jama'atun, apabila ada sekelompok manusia masuk al-masjida, ke masjid. Naam. Wa qad fatathum shalatul jama'ah, dan telah terluputkan bagi mereka salat berjamaah. Masuk, imam sudah salam. Naam. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan rajulan yusalli munfaridan, ada seorang salat sendirian. Naam. Ada orang salat sendirian, apakah masbuk ataukah dia datang terlebih dahulu sehingga sholat sendirian. Nah, maka fahal yajuzu lahum an ya'tammu bihi, maka apakah boleh bagi jamaah sekelompok orang tersebut bermakmum dengan orang yang sholat sendirian tadi. Nah, kasus sering terjadi. Nah, maka jawaban beliau, al-afhar, yang nampak, annahum yusalluna wahdahum, yaitu yang nampak di sini mereka jamaah tadi hendaknya sholat membuat jamaah tersendiri sesama mereka, tidak menjadikan si munfarid tadi menjadi imam. Nah, kenapa demikian? Atau nanti bagaimana caranya? Yuqaddimuna aqra'ahum, mereka mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, kenapa kok demikian, tidak ikut yang munfarid tadi saja, tidak bermakmum kepada dia? Jawabannya, li'annahum aktsar minhu, dikarenakan yang terlambat ini tadi jumlahnya lebih banyak daripada orang yang sholat sendirian. Nah, ini ailah kenapa beliau menyatakan afhar, yang nampak adalah mereka sholat bikin jamaah tersendiri, karena mereka mencukupi untuk membuat jamaah. Nah, maka di sini inilah ailahnya. Wahuwa bil khiyar, kalau keadaannya demikian, maka dia bil khiyar, boleh memilih. Insya'a qata'a sholata wa sallama ahum, yakni orang yang tadinya sholat sendirian. Wahuwa, yaitu rojul tadi, yang dia itu sholat sendirian. Datang, ada yang sendirian sholat. Sekarang dia bil khiyar, berbeda kalau masbuk. Kalau masbuk menyempurnakan, sekarang orang yang sendirian, maka dia itu bil khiyar, boleh memilih. Insya'a qoto'a sholata wa sholama'ahum, kalau dia menginginkan, dia putuskan sholat dan sholat bersama mereka jamaah tadi, yakni supaya terlaksana bagi dia pahala jamaah. Pahala jamaah. Wa insya'a atamma sholatahu, kalau dia menginginkan, sempurnakan sholatnya munfarid. Sholatnya munfarid. Naam. Ini barakallahu fikum. Wa huwa bil khiyar, demikian. Wa yakfi ayatasaddaqo alaihi wahidun, dan cukup untuk bersedekah atasnya satu orang. Naam. Wa ini tak, ini yang pertama atau pilihan kedua. Wa ini tamu bil munfarid wala ba'sa. Kalau mereka jamaah tadi memilih pilihan kedua, kalau mereka memilih untuk bermakmum dengan orang yang sholatnya munfarid tadi, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wa shahhat sholatuhum, yaitu sholatnya tetap sah. Walau lam yakun nawal imamah, walaupun si munfarid tadi tidak berniat menjadi imam. Liqali sallallahu alaihi wasallam, man yatasaddaq ala hadza falyusalli ma'ahu. Barang siapa, siapakah yang mau bersedekah atas orang ini, maka hendaknya dia sholat bersama dia. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, nam dan Tabrani serta Al-Imamul Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nam ini barakallahu sudah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ta'liqatul Hisan ala Shahih Ibnu Hibban. Maka di sini barakallahu fikum, lamma dakhala ar-rajul, yaitu tatkala masuknya seseorang, waqad fatathu shalat, dan telah terlewat atasnya salat. Naam, kita ulangi gambaran. Sekarang antum taruhlah 3 orang. Masuk ke masjid ini jamaah sudah selesai. Ternyata ada di depan antum 1 orang yang masuk dahulu, juga jamaah sudah selesai dan dia terburu salat sendirian. Nah, apakah yang 2 orang ini boleh bermakmum kepada yang 1 tadi sedang sholat? Jawabannya bil khiyar, boleh memilih. Yang afdol bagi mereka bikin jamaah sendiri karena lebih banyak. 2 orang cukup untuk jamaah. Namun seandainya mereka bermakmum kepada orang yang sholat sendirian tadi, maka itu boleh. Ini kasus pertama. Kasus kedua, 2 orang masuk dalam keadaan imam sudah salam. Didapatkan ada masabik, yaitu orang-orang yang masbuk menyempurnakan sholatnya. Bolehkah 2 orang tadi bermakmum kepada salah satu dari masbuk tadi? Jawabannya bil khiyar, mereka boleh untuk membuat jamaah sendiri. Dan itu afdol karena mereka lebih dari 1, lebih banyak daripada yang masbuk tadi. Nah, kalau dia mau makmum kepada salah satu masbuk, maka itu boleh walaupun si masbuk tadi tidak merubah niatnya menjadi imam. Dan dia tetap sah. Nah, adapun yang sholat sendirian tadi ataupun masbuk tadi, kalau merubah niatnya menjadi imam, maka itu menjadi afdol, semuanya mendapatkan jamaah. Nah, difahami sampai di sini? Ini pendapat yang asoh, yang rojih, yang kuat. Kenapa? Karena di sana ada madhab yang menyatakan tidak boleh intiqalun niat, berpindah niat. Jadi kalau sudah masbuk ya sudah ngikuti imam, dia makmum tetap makmum, tidak berubah jadi imam. Namun yang rojih adalah boleh. Dan itu pendapat Hanabilah, dikuatkan dengan beberapa asar dari Abdullah ibn Mas'ud dan yang lainnya, sehingga di sini bolehnya intiqalun niat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita tidak bingung. Sekarang kita sendirian masuk salat maghrib sebagai misal. Ada masbuk, kita sendirian. Kita bermakmum langsung sebelah kanan dia. Allahu Akbar. Ternyata si masbuk tadi dia baru dapat 1 rakaat, rakaat kedua. Ternyata dia tetap sir. Maka si yang tadi baru masuk niat menjadi makmum, dia tetap membaca Al-Fatihah. Ngikuti gerakan si masbuk tadi. Walaupun dia takbirnya tidak keras dan seterusnya, namun dia ikuti. Maka sah apa tidak di sini sekarang jamaahnya? Sah. Loh, dia kan enggak niat jadi imam. Iya, namun orang tadi innamal a'malu binniyat. Dia niat menjadi makmum. Naam. Dia niat menjadi makmum, berlaku di sini innamal a'malu binniyat, sehingga dia tetap dapat pahala jamaah. Nah, barakallahu fikum. Dibahas oleh para ulama dalam hadis innamal a'malu binniyat yang panjang pembahasan dan banyak masail di sana. Barakallahu fikum. Ini kita mendapatkan fatwa dari beliau tidak mengapa, boleh memilih. Boleh memilih. Barakallahu fikum. Dengan dasar hadis man yatasaddaq ala hada Barang siapa yang atau siapakah yang mau bersedekah atas orang ini, maka dari hadis ini pula menjadi dalil rajihnya, kuatnya pendapat yang bolehnya dilaksanakan dua kali jamaah di dalam satu masjid. Dua kali jamaah di dalam satu masjid. Masjid ini ada imam tetap, sholat maghrib, tiba-tiba ada tiga orang terlambat. Bolehkah melakukan jamaah yang kedua? Jawabannya boleh. Dengan dasar hadis, man yatasoddaq ala hadza. Di sana ada mazhab yang menyatakan tidak boleh dengan asar Umar bin Khattab. Namun yang rajih adalah bolehnya. Yang tidak boleh adalah satu masjid dua jamaah bersamaan. Ta'addudil jamaah. Naam. Difahami di sini? Antum datang ke masjid. Sudah qadarallah antum musafirun. Maka Allahu Akbar, imam setelah selesai sholat duhur atau maghrib, antum berdiri lima orang, jamaah di sana. Datang lagi lima orang, jamaah di sana. Naam. Alasannya, oh mereka itu sholat isya, kami sholat maghrib, jadi sendiri-sendiri. Nah, yang seperti ini mungkar. Yang ini mungkar. Maka bagaimana solusinya? Imam mereka menunggu mereka sholatnya sampai selesai, atau mereka bergabung dengan jamaah yang sudah ada. Nah, ini barakallahu fikum, ini yang harus dilakukan. Kasus kemarin barakallahu fikum, kita sepulang dari umroh, ini kita sholat di Jeddah. Sholat ketika itu sholat maghrib yang kita jamak dengan isya. Qadarullah, banyak jamaah umroh yang lainnya. Sholat di situ pula. Imam selesai sholat maghrib, kebetulan ada orang Arab yang masbuk atau ketinggalan, langsung mereka di belakang sholat maghrib juga. Tiba-tiba orang Indonesia, apa namanya, langsung berdiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sana lima orang lagi mau sudah takbir, sudah walabdul, sudah baca al-fatihah, yang lain di belakang mau bikin lagi. Kita walhamdulillah arahkan, nanti kita tunggu mereka selesai. Imamnya, imam masjid walhamdulillah langsung berdiri dan melarang ini semua. Jazakallahu khairan, akhirnya kita ingatkan, kita bantu mereka, kita terangkan, walhamdulillah walhasil mereka berterima kasih kepada kita. Nah, artinya mudah-mudahan orang-orang semacam Ahlus Sunnah inilah diperbanyak oleh Allah untuk bisa mengarahkan manusia tata cara ibadah yang benar. Nah, sehingga di sini barakallahu fikum, kemudian beliau bercerita banyak. Kenapa kita bertindak keras seperti ini? Karena ya memang dilarang oleh pihak wizarah, Kementerian Agama di sini. Karena itulah pendapat yang rajih. Yang kedua, didapatkan masjid ini sering dikunjungi orang-orang umroh, digambarkan. Mereka rekam karena ada CCTV, mereka lihat ini, apa yang mereka lakukan. Di situ melakukan amalia-amalia ritual yang, lah apa tujuan mereka ke sini? Lah kalian apa? Kita ke sini pas singgah saja. Kita pas lewat ada sholat dan adzan maghrib, kita singgah. Kemudian kita sholat di sini. Alhamdulillah, mereka senang. Artinya karena kita bisa menerangkan kepada mereka. Lah ini barakallahu fikum, sehingga di sini di antara safar yang perlu diperhatikanlah mencari murafik yang sholihin. Ini penting barakallahu fikum. Sekarang kita barakallahu fikum lanjutkan. Qala idza Al-Azhar demikian. Nah, kita masuk pertanyaan terakhir. Soal yang ke-10. Hal yajuzu liman afrada bil haji an yafsukha ila umratin wa dhalika ba'da mughadaratihi al miqata. Naam. Hal, apakah yajuzu, boleh, liman afrada bil haji, bagi orang yang meniatkan haji ifrad. Naam. Labbaikallahumma hajjan. Karena haji ada tiga. Nah, untuk dia merubah ila umroh, niat hajinya menjadi umroh, sehingga hajinya tamat to. Nah, wadhalika ba'da mughadaratihi al-miqat, dan itu dia lakukan setelah dia pergi dari miqat, meninggalkan miqat. Nah, haji itu ada tiga. Haji ifrad, haji tamat to, dan haji kiron. haji ifrad, seorang di miqat mengatakan labbaikallahumma hajjan, berarti dia amalannya haji saja, tidak boleh umroh. Haji tamattu, dia umroh dulu. Umroh setelah selesai, nanti dia kembali ihram labbaikallahumma hajjan. Nah, ini haji qiran, dia meniatkan ketika di miqat ini sekali ihram untuk haji dan umroh. Dua dia dapatkan. Diterangkan para ulama, haji qiran itu harus dengan dia menggiring binatang sembelihan. Haji ifrad ya cuma haji, tidak ada sembelihan. Haji tamattu dia terkena sembelihan nanti di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, ini barakallahu fikum. Lah sekarang kasus seorang yang dia itu ihram untuk haji saja, bolehkah merubah jadi haji tamattu sementara sudah meninggalkan miqat? Jawabannya kira-kira dari kaidah tadi, boleh enggak berpindah? Abdurrahman Ud, boleh, bolehnya intikal. Karena ini kisahnya, dalilnya yaitu ketika para sahabat berihram bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara mereka ada yang bertalbiyah untuk haji. Ada yang bertalbiyah untuk haji saja. Ada yang bertalbiyah untuk tamattu, ada yang bertalbiyah untuk qiran. Ternyata setelah sampai di Mekah, Nabi memerintahkan rubah semuanya menjadi umroh kecuali yang menggiring binatang, tetap dengan qiran. Naam, sehingga jawaban saya pun demikian. Naam. Ya idza ahrama bil haji, kalau dia telah berihram untuk haji saja, as sunnah, yang sunnah, saya itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yaj'alaha umratan, untuk merubahnya menjadi umroh. Naam. Idza lam yakun mau hadyun, kalau dia tidak membawa binatang sembelihan. Amma idza kana mau hadyun, kalau dia membawa menggiring binatang sembelihan, ibil, apakah unta atau bakor atau sapi atau ghanam atau kambing, maka yastamir, dia meneruskan ihramnya, yaitu menjadi haji qiran, menjadi haji qiran. Barakallahu fikum. Ini demikian, wallahu taala ala wa'alam bisawab. Ini yang mudah kita ambil. Alhamdulillah selesai dari pertanyaan dan juga jawaban yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Mudah-mudahan Allah semakin menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.